Satu cerita kita berdua, seia sekata, hati satu irama. Ketika ombak bangun itu, kita sedang di kuter. Kenangan teramat indah ketika semalam berdua. Because